ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد tentang siwak sudah sampai hadis terakhir 1202. Kita teruskan 1203. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-fitratu khamsun. Fitrah itu, fitrah sering diterjemahkan dengan kesucian atau sifat dasar manusia, sesuatu yang mendasar pada diri manusia. Seperti laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki, anak-anak suka dengan mainan dan seterusnya, ini bagian dari fitrah. Nah, di sini beliau menyebut fitrah secara khusus. Kalau tadi kan semua orang tahu, semua orang tahu, tanpa wahyu, tanpa Al-Quran, tanpa sunnah, semua orang tahu laki-laki tertarik dengan perempuan dan sebaliknya, anak-anak suka dengan mainan, manusia suka dengan harta dan seterusnya, keindahan. Ini yang disebutkan di sini tidak semua orang tahu. Mereka akan tahu dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka beliau menyebut di sini 5. Untuk selanjutnya kita sebut saja fitrah. Tidak usah diterjemahkan dengan kesucian, nanti akan ada anggapan lain. Ya, karena nama suci di bahasa kita ini hampir sama dengan seperti tazkiyah, mensucikan diri. Maka salah satu nama yang tidak disukai di dalam Islam adalah suci, karena ini terlalu membesarkan diri. Ketika seseorang bernama suci, ya. Nah, di sini fitrah bukan tazkiyah. Maka kita sebut saja fitrah. Al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5. Atau au khamsun min al-fitrah. 5 fitrah. Prawira di sini. Apakah Nabi menyebut al-fitratu khamsun? Berarti enggak ada yang ke-6, enggak ada yang ke-7. Cuma dibatasi 5. Tetapi kalau khamsun min al-fitrah, ada fitrah yang 5. Berarti masih dimungkinkan yang ke-6, yang ke-7. Dan pendapat kedua ini yang lebih mendekati kebenaran. Kenapa? Nanti terjawab dengan hadis berikutnya. Ya, bahwa ternyata bukan cuma 5. Oleh karena itu kalimat al-fitratu khamsun, fitrah itu ada 5, kurang tepat. Yang tepat khamsun minal fitrah. Fitrah yang 5. Ya. Berarti ada yang ke-6, ada yang ke-7 sampai 10. Apa yang pertama? Al-khitan. Khitan. Laki dan perempuan sama. Dianjurkan, bahkan nanti akan disebut oleh beliau, diwajibkan berkhitan. Walaupun ada perbedaan caranya. ya, nanti akan diterangkan. Dan umumnya wanita lebih dahulu. Kaum muslimin melakukan hitan terhadap bayi wanita biasanya 3 hari atau seminggu atau 10 hari setelah lahir. Adapun laki-laki mungkin ada yang 5 tahun, mungkin ada yang 7 tahun. Ya. Ajaran kaum muslimin melakukan hitan bagi laki-laki itu masih bayi. Kalau wanita ketika bayi. Dan manfaat-manfaatnya disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wabil khusus yang wanita akan menambah kecantikan di wajah dan akan menambah lebih nikmat dalam jiwa. Ini berita gaib dari langit lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam yang tidak patut kita ragukan. Walaupun dokter seluruh dunia sepakat melarang, tidak menyetujui, melihat ini bahaya, melanggar HAM dan seterusnya, tentu kita lebih sikok dengan berita langit daripada otak manusia kalau bertentangan. Yang kedua, al-istihdah. Ini mencukur bulu kemaluan. Ada istilah khusus istihdah. Ya. Kemudian taklimul adfa. Ini tidak ada istilah khusus. Memotong kuku. Kemudian nadful ibt. Mencabut bulu ketiak, ini juga tidak ada istilah khusus. Ada perbedaan antara mencukur, memotong, mencabut. Dan ini sunnah, mustahab, disukai. Artinya ketika yang seharusnya dicabut kok dicukur, enggak masalah. Enggak masalah, ya, tidak dosa. Yang terakhir waqassus syarib, memotong kumis, bukan mencukur habis. Ini dibid'ahkan oleh Imam Malik membid'ahkan memotong habis kumis. Nah, ini tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, dan secara perintah tidak ada perintah menghabiskan, tetapi memendekkan, merapikan, jangan sampai melewati bibir. Mencukur habis ini termasuk bagian dari kebiasaan torekot-torekot sufiyah, dihabiskan, ya. Ini keliru dan sekali lagi dibid'ahkan oleh Imam Malik. Banyak riwayat para sahabat berkumis. Di antaranya ketika ada orang yang mencaci maki Umar. Umar marah dengan memutar-mutar kumisnya. Ada riwayat itu di Bukhari. Ini menunjukkan bahwa para sahabat tidak mencukur habis. Membiarkan sampai panjang sekali, lebat sekali juga tidak disunahkan. Nah, disinilah ahlu sunnah berada di tengah-tengah. Merapikannya dan memanjangkan jenggot, dan nanti akan dibahas sampai di mana, ya. Walaupun sekali lagi ini ada perselisihan tentang jenggot. Dan tentu yang terakhir ini khusus laki-laki. Adapun yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat umum. Laki dan perempuan. Kemudian beliau sedikit, ini muttafaqun alaih, beliau sedikit menjelaskan bagaimana sifat khitan bagi laki-laki dan sifat khitan bagi perempuan. Bagi laki-laki saya kira kita semua tahu, bagi perempuan mengikuti petunjuk Nabi, pendekkan, jangan dihabiskan. Sebab kalau dihabiskan akan hilang syahwatnya, tidak ada syahwat. Sebaliknya kalau dibiarkan tak tidak dipendekkan, maka akan liar syahwatnya itu, akan buas syahwatnya itu. Saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebenaran sabda Nabi kita saksikan hari ini. Lihat wanita-wanita Eropa, wanita-wanita kafir, luar biasa, luar biasa, tentu sampai ke telinga kita bagaimana mereka begitu buasnya syahwatnya itu, ya. Dan perselingkuhan di tengah-tengah mereka sesuatu yang biasa. Nah, salah satu penyebabnya ini, saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah sunnah. Maka dengan mengamalkan sunnah, mengamalkan sunnah, mengamalkan sunnah, 1, 2, 3, 4, 5 permasalahan selesai. Maka kembali kepada sunnah adalah menyelesaikan masalah demi masalah. Hari ini kaum muslimin sedang berhadapan masalah demi masalah. Apa yang bisa menghilangkan masalah ini dari kaum muslimin? Kembali kepada sunnah Nabi. Kembali kepada sunnah Nabi. Tentu butuh ilmu. Karena sunnah berarti mengetahui mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Mana yang sahih, mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Yang tidak sahih tidak bisa disebut sebagai sunnah. Walaupun ada hadisnya seperti mengadzankan bayi, ini bukan sunnah karena hadisnya dhaif. Dan begitu seterusnya. Fikul hadis yang pertama, yata'allaku bihadihi al-hisam masalihu diriyatin wa dunyawiyatin. Perkara-perkara di atas, fitrah yang lima tadi, ini berhubungan dengan manfaat din dan dunia. Jadi bukan hanya agama, kalau agama jelas mendapatkan pahala, mendapatkan ridha Allah, ini perintah Allah dan Rasulnya, jelas sekali. Bagaimana dunia? Ya, tadi salah satu, nah, belum yang lain, dan semakin lama semakin ditemukan. Bahkan barangkali antum pernah dengar ada seorang dokter yang menghubungkan antara memotong jenggot, mencukur jenggot dengan kanker. Pernah kita dengar, ya kan? Bagaimana berjenggot itu, membiarkan jenggot tumbuh itu ada hubungannya dengan pencegahan kanker dan seterusnya. Tentu kaum muslimin tidak akan kaget, karena dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, dengan menjalankan sunnah tadi, masalah demi masalah akan terselesaikan. Berapa banyak penyakit, berapa banyak malapetaka yang akan terhindar. Kalau apa? Kalau kita mengamalkan sunnah, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini secara dunia. Kita mendapatkan manfaatnya bagaimana di akhirat? Ribuan kali, jutaan kali manfaatnya lebih besar dari manfaat dunia. Yang dunia saja kita nikmat, yang lain terkena kanker kita tidak, yang lain stres kita tidak, yang lain sampai bunuh diri, putus asa kita tidak, dan begitu seterusnya. Nah, disebutkan di sini tahsinul hay'ah, tandiful badan, al-ihtiyatu lit-tahara, al-ihsanu ila al-muqalati wal muqaran bi kaffi ma yata'adza bihi min ra'ihatin karihatin. Ah, tentu ini bisa dirasakan dan bisa dimengerti oleh umumnya manusia, ya. Bagus dilihatnya, bersih, kemudian lebih berhati-hati dalam masalah taharah, kemudian tentang mencegah bau dan seterusnya, terhindar dari berbagai macam penyakit, itu akan kita dapatkan dengan mengamalkan lima fitrah tadi. Ya. Yang kedua, al-qitalu wajibun. Khitan itu wajib. Disebutkan oleh beliau di sini alat tubuh bagi laki-laki. Ini bukan berarti bahwa bagi wanita tidak wajib. Ya. Yeah. Karena tak satu itu juga perintah Nabi. Khitan wanita perintah Nabi. Hukum asal dari sebuah perintah apa? Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib. Kecuali jika ada dalil lain yang memalingkan, dalil lain yang memalingkan tidak kita dapati. Misalnya ada seorang sahabat yang membiarkan bayi perempuannya tidak dikhitan, tidak diriwayatkan. Ya. Atau Nabi ya membiarkan bayi wanita yang beliau tahu lahir dibiarkan tidak dikhitan. Tidak ada yang memalingkan. Sementara yang menyuruh jelas sampai rinci beliau mengatakan pendekkan jangan dihabiskan. Kemudian yuji'u fi nadfil ibti al-halaq wa bi khasatin liman yata'adza bin nadf. وقد ثبت أن الشافعية فعله وعلل رحمه الله بأن المراد إزالة الشعر. Bagi orang yang merasa sakit untuk mencabut bulu ketiak, maka boleh diganti dengan memotongnya, mencukurnya dengan gunting, dengan alat dan seterusnya. Ini boleh. Bahkan Al-Imam Syafi'i dalam hal ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis tadi adalah izalatus sya'r, menghilangkan bulu tersebut dari ketiak. Berarti bebas caranya, walaupun kalimatnya adalah nat, yaitu mencabut. Yang bagi izalatul adfar allati tazidu ala ma yulamisu ra'sal usbu min adh-dhahr. Wajib memotong kuku yang melebihi dari ujung jari. Ya, tentu kita tahu sampai batas mana. Dan ada jeda tentunya. Artinya ketika panjang sedikit 3 hari 4 hari langsung dipotong tidak, ya ada disunahkan hari Jumat misalnya, atau beberapa hari ada kalimat 40 misalnya, ya tidak begitu nampak sedikit langsung dipotong, nampak sedikit langsung, tidak harus seperti itu. يستحب المبالغة في قش الشارب وبقاصة ما زاد منه على الشفتين. Disunahkan mubalaghah, mubalaghah itu banyak. Ketika memotong kumis, kita tahu kumisnya orang-orang Arab laki-laki luar biasa, maka bersangatan gitu. Wabil khusus ketika melewati bibir. Kalimat ini menunjukkan bahwa tidak menghabis. Lakin la yajuzu al-halaq. Ini dia. Tapi tidak boleh dicukur habis. Al-halaq itu mencukur habis. Maka Nabi mendoakan orang yang muhalliki selesai umrah, ihram, ihram haji atau ihram umrah. Ada yang muqassirin, ada yang muhalliki. Muqassirin dipendekkan saja, didoakan oleh Nabi sekali. Yang muhallikin, yang menghabiskan seluruh rambutnya, botak, didoakan berapa? 3 kali ya, untuk ihram. Untuk kumis ini tidak boleh dihabis. Faqad qala fihi Malik, ini dia Imam Malik mengatakan bi'atun ara ayyaji'a anha darban. Aku melihat bahwa ini bid'ah. Beliau membid'ahkan. Yang terakhir, yang bagi izalatu sya'ril 'anati halqa, dianjurkannya untuk menghilangkan bulu kemaluan dengan menghalaknya. Ini beda lagi. Habis kumis tidak habis, bulu kemaluan dihabiskan. 1204. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asrun min al-fitrah. Ada 10 fitrah itu. Tadi 5, sekarang 10. Berarti sekali lagi yang tadi bukan pembatas. Kata Aisyah ada 10 fitrah. Mari kita hitung. Yang pertama, qasus syarib, memendekkan kumis khusus laki-laki. Wa ifa'ul lihyah, memanjangkan jenggot khusus laki-laki. Wasiwak, umum laki dan perempuan. Istinsyakul ma, istinsyak kita lakukan dalam berwudu. Setelah kita membersihkan jari-jari kita, sela-sela jari kita, baca bismillah, lalu kita beristinsyak, memasukkan air ke dalam mulut dan hidung secara bersamaan, maksudnya sekali ambilan, bukan mengambil sekali untuk mulut, mengambil sekali untuk hidung, tidak. Ini istinsyak, kemudian diisap dengan hidung, disunahkan dalam, menghisap dalam, kecuali ketika sedang berpuasa. Ini umum laki dan perempuan. Wa qassul alfa, memotong apa tadi, kuku, umum. Wa ghasrul barajim, menyela-nyela jari, ini dalam wudu, umum. Wa nadful ibti, jadi mencabut bulu ketiak, umum. Wa halqul 'anati, tadi mencukur habis bulu kemaluan, ini juga umum. Satu lagi, wa intiqasul ma, istinja, beristinja. Ya, intiqasul ma yakni al-istinja. Bahasa kita membersihkan diri dari najis, buang air kecil, buang air besar. Cebok bahasa kita ya. Intiqasul ma. Ada berapa? Ada berapa? Ternyata cuma ada 9. Kurang satu. Padahal Aisyah mengatakan 10. Setelah kita hitung cuma ada 9. Ada satu yang lupa. Siapa yang lupa? Rawi, qala rawi. Entah rawi yang berapa tidak disebutkan di sini. Nasitul asyur, aku lupa yang ke-10 apa. Illa an takunal madmadah, mungkin berkumur-kumur, madmadah. Beginilah rawi, jujur. Kalau lupa, bilang lupa. Ada keraguan, sepertinya berkumur-kumur, dikatakan. Si perawi ini tidak mengatakan yang ke-10 adalah berkumur-kumur, tidak. Lupa bilang lupa. Inilah kejujuran perawi-perawi ini. Bahkan seorang perawi yang mengatakan dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, ini bermasalah. Yeah. Berbeda dengan mengatakan aku dengar ini dari fulan. Fulan mengatakan aku dengar ini dari fulan, itu beda. Yeah. Berbeda dengan an fulan, an fulan, an fulan, ini berbeda. Itulah ilmu hadis yang dengan ilmu tersebut terjagalah sabda-sabda Nabi. Diketahuilah sabda-sabda Nabi, mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Fikul hadis qisalul fitrati la tanhasiru fi khamsin. Fitrah itu tidak terbatas hanya lima. Ternyata ada tambahannya tadi ya. Ada istinsyak, ada ifa'ul lihya, dan seterusnya ada matmadah, ada istinja. Kemudian al-islamu dinun nadhafah. Islam itu agama yang bersih. ولذلك حض المسلم على الاعتناء بجسمه وإزالة الأوساخ التي تعلق به. Oleh karena itu syariat Islam mengharuskan seorang muslim untuk melakukan 10 fitrah sehingga bersih badannya. Bandingkan dengan orang-orang kafir, luar biasa kotornya mereka. Penampilan wangi, barangkali lebih wangi dari kita sebagian, tetapi kita tidak tahu bahwa di dalam diri mereka penuh dengan najis, dan najis kotoran itu yang bisa membawa berbagai macam penyakit. Ini perbedaan antara kaum muslimin dengan kaum kafir. Yeah. حلق اللحية أو تقليمها أو تسديبها مخالف لسنة المصطفى. Mencukur, maksudnya mencukur habis jenggot, mencukur, mengerok, menggunting dan seterusnya, ini menyelisih sunnah. Maka jenggot dibiarkan kecuali setelah satu genggam. Walaupun ini juga ada perselisihan. Kemudian i'fa'ul lihyati wajibun. Memanjangkan jenggot yang dimaksud tidak memotong itu wajib. Athimun man halaqaha wa fihi min al-mafasid ma la yuhsa. Dan ada kerusakan-kerusakan mafsadat-mafsadat ketika jenggot itu dipotong. Ini diantaranya disebutkan beliau mengutip ucapan syekh beliau di dalam Adabus Sifah. Kerusakan apa saja, dosa apa saja yang ditimbulkan dari memotong jenggot, mencukur habis jenggot, atau memotong sebelum satu genggam. Disebutkan di sini ada empat. Yang pertama, taghyiru khalqillah, merubah ciptaan Allah. Merubah ciptaan Allah. Karena Allah menciptakan laki-laki itu berjenggot. Nah, ketika dipotong, dia merubah ciptaan Allah. Taghyir khalqillah. Beliau membawakan dalil bagaimana setan itu, salah satu keinginan setan, salah satu tipu daya setan adalah merubah. Ya, saya bacakan. Ini di dalam surat An-Nisa. La'anahumullah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍan. Ini sumpah syaitan. diawali oleh iblis, bahwa aku akan mengambil bagian yang pasti aku dapati di antara hamba-hambamu. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum. Aku akan sesatkan mereka, aku akan bikin mereka berangan-angan, aku akan perintahkan hal-hal buruk kepada mereka, dan aku akan perintahkan mereka merubah ciptaan Allah. Fala yughayyirunna khalqallah. Ini dia. Maka salah satu yang sangat disukai oleh setan adalah kita memotong jenggot, merubah ciptaan Allah. Ya. Wa man yattakhidhi asy-syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Barang siapa yang menjadikan setan itu sebagai wali, berarti dia mengikuti setan, mengikuti wali. Maka sungguh dia rugi. Rugi yang jelas-jelas rugi. Yang kedua, mukhalafatu amrihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qawluhu. Memotong jenggot berarti menyelisihi, mengingkari, tidak mentaati perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Anhiku syawarib wa'afu anil liha. Rapikan kumis kalian, panjangkan jenggot. Wa minal ma'lum annal amra yufidul wujuh illa liqarinatin. Kita semua tahu tadi bahwa hukum asal perintah adalah wajib, kecuali ada qarinah, kecuali ada dalil lain yang memalingkan. Dan di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Bahkan qarinah yang ada menunjukkan bahwa perintah Nabi untuk memanjangkan jenggot adalah perintah wajib. Di antaranya, ini yang ketiga, at-tashabbuhu bil kuffar. Memotong jenggot berarti bertasabbuh dengan orang-orang kafir. Jazzus syawarib wa arhul liha khaliful majus. Di lain, khaliful yahud, khaliful nasara. Rapikan kumis, panjangkan jenggot, berbedalah kalian dengan orang-orang majus. Ya, yang asal mana? Rapikan kumis, panjangkan jenggot. Ini yang asal. Yang furu' mana? Khaliful majus. Ini furu'. Gitu. Furu'. Asalnya apa? Kan kita tahu sesuatu itu ada asal, ada furu'. Ada inti, ada furu'nya, ada cabang. Ya. Nah, kaidah selanjutnya bahwa apabila bertentangan antara asal dengan furu', maka kita kembali ke asal. Ke asal. Nah, maka seandainya hari ini ada orang majusi pada berjenggot, maka kembali ke asal. Apa asalnya? Iya, kita disuruh berjenggot. Gitu ya. Atau dengan kata lain, ini bukan ilah. Nabi mengatakan, berjenggotlah kalian agar beda dengan orang Yahudi, Majusi, Nasrani. Ini bukan ilah. Karena bukan ilah, gak masalah. Mereka mau berjenggot atau tidak, kita taati perintah Nabi, panjangkan jenggot. Yang keempat, yang terakhir, at-tashabbuhu bin nisa. Tashabbuh menyerupai wanita. Salah satu sifat wanita adalah tidak berjenggot. Nah, ketika kita bersihkan jenggot kita, ini tashabbuh dengan wanita. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihina min ar-rijal bin nisa. Allah melaknat, Allah mengutuk laki-laki yang berpenampilan menyerupai wanita. apa? Memotong habis jenggot. Ini intinya. Yang lain tergantung. Kalau wanita di satu negeri itu pakaiannya begini, nah kita di negeri itu jangan berpakaian seperti gitu ya. Kalau penampilan wanita-wanita di satu zaman itu seperti ini, laki-laki tidak boleh seperti itu. Ya. Nah, untuk yang selanjutnya bisa berubah. Bisa berubah. Antum ada yang mau sekarang pakai rok? Tentu gak ada yang mau ya kan? Pakai rok sedengkul atau di bawah dengkul dikit kan halal tuh, tutup aurat kan? Ada yang mau gak? Gak ada yang mau. Karena pakaian itu, rok itu pakaian wanita. Antum tahu pakaian sahabat? Sebagian sahabat pakai apa? Pakai tuban. Tuban itu apa? Celana pendek, tidak sampai ke bawah, sampai dengkul atau di bawah dengkul, yang tidak ada belahannya, tidak ada belahan tengahnya. Apa namanya? Ya, rok. Rok kan tuban disebutnya itu. Apa kalau bukan rok? Ya kan? Ya memang hari itu wajar laki-laki seperti itu. Barangkali beberapa negeri waktu itu seperti Romawi, pakaian laki-laki seperti itu. Wanita lain lagi. Panjang sampai nyengser ke bawah. Dan gitu. Laki-laki tidak boleh nyengser ke bawah. Gitu ya. Nah, untuk yang tidak disebutkan oleh Nabi bisa berubah. Yang disebutkan oleh Nabi enggak bisa berubah. Kumis harus dirapikan, jangan sampai melewati bibir, jenggot harus dipanjangkan. Ini tidak berubah. Apapun yang terjadi. Mau Yahudi, Nasrani, Majusi, orang-orang kafir semua berjenggot, enggak masalah. Ya. Wal mutasyabbihati minan nisa'i birijal. Allah juga melaknat, mengutuk wanita-wanita yang berpenampilan seperti laki-laki. Dua-duanya sama. Dan sekali lagi ini mengikuti keadaan untuk hal-hal seperti pakaian, penampilan. Ya, ini mengikuti keadaan. Wala taqtaru ayyuhal akh, jangan kalian tertipu wahai saudaraku, kata beliau. Ini beliau menasihati kita semua. Bi kasratil mubtalina bi hadhihi al mukhalafah, dengan orang-orang yang menyelisihi ini. Wa in kana fihim ba'du man yansibuna ila al ilm, walaupun sebagian dari mereka yang memotong jenggot itu mungkin menebalkan kumisnya atau mencukur habis kumisnya. Ini sebagian orang-orang yang berilmu. Artinya mungkin dia pengajar, dia keluaran santren, dia doktor hadis, doktor tafsir, tetapi memotong habis jenggotnya. Beliau menasihati jangan tertipu. Karena umumnya orang awam kan melihat seperti itu. Pak Fulan yang kiai, yang kiai haji, yang doktor, memotong jenggotnya. Orang awam patokannya manusia, pokok. Maka beliau katakan, jangan kalian tertipu. Fa innal ilma alladhi la yusmirul amal bima ja'an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal huda wal nur, fal jahlu khairum minhu. Karena ilmu yang tidak membuahkan hasil, tidak membuahkan amal, maka ilmu itu buruk, lebih buruk daripada dia jahil. Lebih baik jahil, ya kan? Lebih baik orang awam daripada berilmu tapi enggak sholat, enggak puasa, motong jenggot dan sebagainya. Ya, kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Kita selesaikan satu hadis lagi. Setelah ini kita pindah ke bab baru, bab tentang zakat. Hadis terakhir 1205. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحف الشوارب وأعف اللحى. Rapikan kumis dan panjangkan jenggot. Muttafaqun alaih. Fikul hadis hanya ada satu di sini. Tahrimu halqil lihya. Haramnya mencukur jenggot. Wa wujubu ifa'iha. Dan wajib memanjangkannya. Bikhilafi syarib. Ini beda dengan kumis. Wa innahu yuqadu minhu, yang harus dirapikan, jangan sampai melebihi bibir. Ya, selesai bab gini. Bab keutamaan siwak dan macam-macam fitrah. Ada pertanyaan, silakan. Bagaimana hukum memotong atau mencukur bayi ketika akikah? Apakah dicukur habis? Ya, dicukur habis. Dan ini satu di antara dua keadaan di mana boleh mencukur habis rambut, membotaki rambut, yaitu akikah dan tahalul. Tahalul. Adakah yang ketiga, keempat? Tidak ada. Maka dalam keadaan apapun di luar dua hal tadi, di luar dua keadaan tadi, tidak boleh memotong rambut habis, membutaki tidak boleh. Itu ciri-ciri apa? Masih ingat? Khawarij. Khawarij. Maka ketika Umar memukuli Sobir dengan pelepah kurma, Umar mengatakan, untung engkau tidak buta, untung engkau tidak mencukur habis rambut. Jika engkau buta, aku bunuh engkau. Karena kalau buta berarti khawarij. Karena sifat-sifat Sobir mirip-mirip sifat khawarij. Beliau tahu dari Nabi bahwa kelompok sesat pertama yaitu khawarij berpenampilan botak habis rambutnya. Untuk tahalul boleh, satu lagi akikah tadi, ketika bayi kita umur 7 hari habis, cukur habis lalu ditimbang, misalnya 2 gram maka sedekah perak 2 gram. Perak 2 gram misalnya 100 ribu, sedekah 100 ribu. Berupa apa saja boleh. Apakah wanita sejak kecil tidak dikhitan, setelah dewasa wajib dikhitan? Saya kira ini wilayah fatwa ya, karena tidak sembarang ya. ini jawaban fatwa karena tidak ada riwayat seperti itu. Kalau laki-laki ya ada riwayat. Laki-laki ya, bahkan Nabi Ibrahim kan? Bahkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkhitan itu sudah dewasa. Bagaimana apabila dalam pekerjaan kita diharuskan memotong jenggot? Nah, jangan masuk ke pekerjaan itu, ya. Kecuali pekerjaan hanya itu. Jadi di seluruh dunia itu kerjaan cuma satu itu dan harus memotong jenggot, ya. Tapi kalau ada kerjaan lain, kerjaan lain, ya. Satpam juga pekerjaan, tukang ojek juga pekerjaan. Pekerjaan kan banyak sekali. Apakah termasuk sunnah menghitankan bayi laki-laki pada umur 7 hari pada akikah? Tidak. Tidak. Tidak ada ketentuan harus hari ketujuh untuk khitan. Kapan saja? Tentu ketika masih anak-anak. Bisa 5 tahun, bisa 7 tahun. Adapun yang 7 hari cukup tadi. Dicukur habis rambutnya, ditimbang. Kemudian akikah. Kemudian diumumkan namanya. Itu saja. Ayah saya menyuruh saya menghabiskan jenggot. Kembali kepada kaidah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk. Ayah, ibu, atasan, raja, termasuk makhluk. Tidak boleh. Kalau dalam rangka bermaksiat kepada Khalik, kepada Allah, tidak boleh. Intinya di situ. Kemudian pintar-pintar kita, ayah kita, ibu kita kan manusia. Manusia punya hati. Hati itu lemah. Tentu antum sebagai anak setiap hari ketemu dengan ayah ibu tentu tahu. Kelemahan ayah di mana, kelemahan ibu di mana. Apa yang bisa menyebabkan ayah ridho, ibu ridho, kan kita tahu. Tempuhlah cara itu. Agar beliau mengizinkan antum, mengikhlaskan antum berjenggot. Apabila jenggot mulai beruban, apakah boleh disemir? Bukan boleh. Apa? Harus disuruh kan? Disuruh. Saya kira suruhan Nabi ini tidak ada yang memalingkan. Nabi mengatakan semirlah, jangan seperti ahlul kitab. Ahlul kitab itu tidak pernah menyemir jenggot, rambut. Selisihi ahlul kitab dengan cara menyembir. Saya kira ini sama dengan jenggot. Jadi artinya apapun yang terjadi kita disunahkan untuk menyembir. Ya, ketika sudah berubah. Tapi tidak boleh dengan warna hitam. Berarti selain hitam. Kalau hitam nanti membohongi, ya kan? Dan itu dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Karena kalau disemir hitam ya seolah belum berubah. Ya. Jangan hitam. Coklat, merah, pink. Ya, yang penting bukan hitam. Iya kan? Kan bebas. Bebas. Yang penting jangan hitam. apakah rambut di pipi dan jambang termasuk jenggot? Jenggot itu tentu di sini ya kan, di dagu, semua orang tahu. Nah, jenggot itu ada yang sedikit, ada yang lebat. Tapi ketika seseorang itu berjenggot, taruhlah orang Arab yang lebat, tentu dimulai dari dagu. Taruhlah dia umur 15 tahun, 16 tahun sudah muncul jenggotnya ya. Muncul pertama di sini apa pertama di sini? Ya, tentu di sini ya kan. Tentu di dagu. Ah, makin lama makin lebat, makin lama makin ke atas terus sampai kemanapun jangan dicukur. Ya. Pasti insya Allah ya, ya di situ-situ aja. Kan gak mungkin kok hidung. Gak mungkin. Ya, pasti di situ-situ aja. Ya di sini. Nah, maka kalau muncul di sini ya bukan jenggot. Ya, dari atas ini yang di sini belum ada, ya tentu bukan jenggot. Kita semua tahu jenggot itu asalnya kan di dagu. Ya. Bagaimana jika mendapat hukuman di sekolah yaitu rambutnya dibotaki? Ya salah sendiri, kenapa melanggar ya kan? Anu sudah tahu hukuman. Kalau kita yang punya sekolah jangan, tidak boleh kan haram. Tidak boleh. Nah, kalau kita yang dihukum, satu dari awal kita tahu ya jangan ke situ. Ada sebuah pendidikan atau pelatihan atau apalah. Kalau salah dibotaki ya jangan masuk. Kalau sudah terlanjur usahakan. Jangan sampai kita terkena hukuman. Nah, sekali lagi, membotaki kepala, mencukur habis rambut haram. Nah, kecuali darurat. Darurat seperti penyakit atau apa itu bekam-bekam, tentu tidak semuanya ya. Apakah boleh merapikan jenggot? Tentu boleh. Diminyaki, ada riwayat kan? Disisir, merapikannya seperti itu. Bukan dipendekkan. Bukan dipendekkan kurang dari segenggam, tidak boleh. Kalau yang dimaksud merapikan itu seperti itu. Tapi kalau merapikan itu kasih minyak, kemudian disisir, boleh. Jangan dikepang, dikepang boleh. Ada larangan, diikat, ada larangan. Salah satu yang disukai, salah satu penampilan yang disukai oleh syaitan, mengikat jenggot. Memotong jenggot segenggam, apa boleh dilakukan setiap waktu atau ada waktu-waktu tertentu, misalnya umroh? Tidak ada waktu-waktu tertentu. Ketika dirasa jenggot kita sudah terlalu panjang melebihi segenggam, maka kita genggam kemudian kita potong kapan saja. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.